Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati, faman ruiba an sunnati falaysa minni. Hadis ini menganjurkan kita untuk menikah, karena menikah itu adalah sunnah Rasul yang akan mengangkat martabat manusia. Dengan menikah, jelas kita mempertahankan keturunan dan melestarikan kehidupan umat manusia. HIV menyebar di mana-mana ketika mengabaikan pernikahan, dan itu hanya memuaskan nafsu di luar lembaga nikah. Kegelisahan selalu melanda ketika hidup tanpa menikah. Maka ciptakanlah ketenangan, ciptakanlah kekayaan dalam diri sendiri dengan menikah, membina rumah tangga. Saya Khalil Nafis untuk RAS FM.